الله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله kita teruskan kembali pembahasan kita yaitu ringkasan fikih al-mulakhas al-fiqhi li Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Terakhir yang kita bahas yaitu yang berkaitan tentang istiqbalul qiblah, menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat adalah merupakan syarat sahnya solat. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Firman Allah Subhanahu wa taala, "Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah wajahmu ke arahnya. Ini menghadap ke arah Masjidil Haram. Dan dinamakan kiblah liikbalin nas 'alaiha, karena kaum muslimin selalu mendatanginya. Laksanakan umrah, laksanakan haji, selalu mendatanginya. Kemudian masail yang telah kita pelajari bahwa mereka yang melihat Ka'bah, langsung melihatnya, maka harus wajib untuk menghadap ke arah Ka'bah bi jami'i badani, dengan seluruh badannya. Karena dia mampu untuk melihatnya, mampu untuk menghadapnya, sehingga pasti. Sehingga berbeda dengan yang tidak melihat, maka yang diwajibkan yaitu menghadap arah arah Ka'bah, kiblat. Seperti di kita sekarang tidak melihat Ka'bah, sehingga diperintahkan yaitu arah. Kemudian Syekh Shalih menyebutkan, wala yadurru at-tayammun wala tayassur ayyasiran, tidak pengaruh apabila melenceng sedikit ke kiri ataupun ke kanan, tidak masalah. La yadur. Di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bainal masyriq wal maghrib kiblah." Antara timur dan barat itu kiblat. Karena kita diperintahkan yaitu arah. Orang yang tidak melihat Sehingga yang diperintahkan adalah arah, arah kiblat. Baik. Kemudian mereka yang mempunyai uzur tidak menghadap ke arah kiblat, sedang dalam peperangan ataupun ditawan, marbut, diikat, maka sholat sebagaimana keadaannya. Sebagaimana Rasulullah yang menyebutkan fa'innahu yusalli hasaba istita'atihi, dia sholat sebagaimana keadaannya. Karena yang udur, nah, tidak bisa untuk menghadap ke arah kiblat. Dan juga orang yang sedang dalam keadaan sakit, nah, dalam keadaan sakit juga sama. Apabila dia tidak mampu untuk menghadap ke arah kiblat, maka sholatlah sebagaimana keadaannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Dan juga qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi amri fa'tum minhu mastata'tum." Qala hafizahullahu taala. Kita teruskan kembali, yaitu syarat sahnya salat yang kelima. Khamisan an-niyyah. Yang kelima, yaitu yang termasuk dari syarat sahnya sholat, yaitu an-niyyah, meniatkan. Wa qala wa min syuruti sholat an-niyyah wa hiya lughatan al-qasdu. Berkata hafizahullah ta'ala bahwa termasuk dari syarat sholat yaitu niat. Dan secara bahasa itu al-qasdu, tujuan. Saya bermaksud ingin sholat duhur. Ini tujuan dia. Tujuan dia ingin melaksanakan sholat duhur. Atau saya bermaksud ingin melaksanakan sholat asar. Tujuan dia akan melaksanakan sholat asar. Sehingga niat secara bahasa yaitu al-qasdu, tujuan. Wa syar'an. Al-azmu ala fi'il ibadah taqarruban ila Allah ta'ala. Nah, secara syariat, secara istilahan, al-azmu ala fi'il ibadah. Seseorang mempunyai tekad ala fi'il ibadah, untuk melaksanakan ibadah. Taqarruban ila Allah ta'ala. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang penting. Bahwa niat seseorang adalah taqarruban ila Allah taala, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga niat seseorang salatnya adalah untuk Allah, puasanya untuk Allah, umrohnya, hajinya dalam rangka ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna dalam istilahan ini taqarruban ilallahi taala, untuk menghilangkan rasa ingin dipuji oleh orang lain, riya. Ingin didengar oleh orang lain, dipuji bahwa si fulan adalah orang yang rajin ibadah, pandai membaca Al-Quran, pandai begini, pandai begitu, pandai rajin sholat malam, umrohnya tiap tahun, atau lain sebagainya. Ingin dipuji oleh orang lain. Sehingga luruskan niat. Diluruskan niat bahwa ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam semuanya ibadah. Bahkan menuntut ilmu juga termasuk ibadah. Dan kita niatkan ibadah kita berada di majlis ini taqarruban ilallahi ta'ala, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijadikan oleh Imam Nawawi rahmatullahi ta'ala alaih dalam kitabnya Riyadh Shalihin, kitabnya juga kitab yang lain Arba'in Nawawiyah, hadis yang pertama itu hadis innama amalu binniyat. Didahulukan hadis ini ketika seseorang akan memulai belajar, akan memulai ibadahnya luruskan niatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Luruskan niatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qala hafizahullah taala wa mal haq wa mahalluha al-qalb. Tempatnya niat adalah di hati. Naam. Fala yahtaju ila talaffudz biha bal huwa bid'ah. Maka tidak perlu seseorang untuk mengucapkannya, melafadzkannya. Bahkan Syekh Saleh menyebutkan bal huwa bid'ah. Ini perkara yang muhdats. Lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wala ashabu. Yang di mana talaffuz niat itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dan juga para sahabatnya belum pernah melafadzkan niat. Tidak ada satu hadis pun dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwa beliau melafadzkan niat dalam semua ibadahnya. Sehingga tempatnya niat adalah fil qalb, di hati seseorang. Fayanwi biqalbihi shalah allati yuriduha. Seseorang meniatkan dengan hatinya akan melaksanakan salat yang dia inginkan. Kalau dia inginkan salat subuh, ya niatkan salat subuh. Kalau dia meniatkan salat zuhur, niatkan salat zuhur. Dan juga yang lainnya. Kalau dia meniatkan akan melaksanakan salat sunnah, maka niatkan salat sunnah. Kadzuhur wal asr, seperti salat zuhur dan juga salat asr. Li hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan seseorang itu tergantung kepada niatnya. Min hadis man hadza ya akhi? Hadis siapa? Min hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Siapa kunyahnya Umar ibn Khattab? Abu Hafs. Naam. Innama a'malu binniyat, min hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. Wa yanwi ma taghbiratil ihram litakuna niyyah muqarina lil ibadah. Seseorang niatkan bersama takbiratul ihram litakuna niyyah muqarina lil ibadah, agar niat selalu bergandengan dengan ibadahnya. Ketika akan salat Allahu Akbar, dia akan niatkan salat duhur. Niatkan berbarengan dengan ibadah. Wa in taqaddamat bi zamanin yasirin fil waqt fala ba'sa. Syekh Saleh menyebutkan, apabila didahulukan niat dengan waktu yang sebentar, fala ba'sa, maka tidak mengapa. Wa qala hafizahullah ta'ala wa yushtaratu an tastamirra niyyah fi jami'is shalah. Dan disyaratkan untuk meniatkan secara kontinu, terus menerus, fi jami'is shalah, dalam salatnya semuanya. Fa in qata'aha fi athna'is shalah batalat as-shalah, batalat as-shalah. Apabila dia putuskan niatnya di pertengahan sholat, maka batal sholatnya. Karena termasuk dari syarat sahnya sholat yaitu niat. Sehingga niatkan sholat secara sempurna, tidak boleh diputuskan di tengah-tengah. Begitu juga puasa kita, puasa Ramadan, itu juga labudda min niyyah. Diniatkan pada malam harinya. Diniatkan bahwa akan melaksanakan puasa Ramadan esok hari. Dan juga sama tidak perlu untuk dilafadzkan. Nah, tidak perlu untuk dilafadzkan besok akan puasa Ramadan. Nah, bahkan dikatakan oleh para ulama, dikarenakan puasa Ramadan itu continue, nah, terus menerus, sehingga seseorang dalam meniatkan cukup satu kali di awal Ramadan. Cukup satu kali di awal Ramadan. Pada malam hari dia niatkan bahwa besok akan melaksanakan puasa Ramadan. Niatkan. Dalam hatinya besok akan melaksanakan puasa Ramadan. Nah, cukup satu kali dalam satu bulan. Terkecuali apabila di pertengahan ada yang memutuskan puasanya. Contohnya sakit. Nah, sakit dia 2 hari. Dia tidak puasa, berbuka dia 3 hari. Atau safar, berbuka dia. Nah, selama 1 minggu misalkan. Maka terputus niatnya. Sehingga ketika dia akan puasa kembali, sudah sembuh dari sakitnya, sudah tidak safar lagi, besoknya akan puasa Ramadan kembali, maka diperbaharui niatnya. Diperbaharui niatnya. Wa qala hafizahullahu ta'ala, wa yajuz liman ahrama fi sholati faridah wa huwa ma'mum aw munfarid ay yaqliba sholatahu nafilatan idza kana dhalika li aradin sahih mithl ay yuhrima munfaridan fayuridu sholah ma'al jama'ah. Dikatakan oleh hafizahullahu ta'ala, diperbolehkan seseorang, ya juz, ketika dia takbiratul ihram, melaksanakan sholat, sholat wajib, wahuwa ma'mum, dia ma'mum, atau dia sholat sendiri, dia membalikkan niatnya, menjadi sholat sunnah, idza kana dhalika li'aradin sahih, apabila dikarenakan ada sesuatu yang diperbolehkan. Nah, contohnya ketika dia takbiratul ihram salat sendiri, kemudian ada salat berjamaah belakangnya, maka dia niatkan salat berjamaah. Salatnya sendiri, na'am, maka dia boleh membalikkan ketika dia salat sendiri dengan salat berjamaah. Na'am, fa hadza jaiz. Wa qala hafizahullahu ta'ala, wa'lam anna ba'dhan nas qad ahdathu fi an-niyyah bid'atan wa tashaddudan ma anzalallahu bihima min sultan. Ketahuilah bahwa sebagian manusia qad ahdathu fi an-niyyah, mereka telah membuat perkara yang baru, perkara yang diada-adakan, bid'ah. Wa tashaddudan, perkara yang ekstrim, ghulu. Ma anzalallahu biha min sultan, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dhalika bi an yaqula ahaduhum, yani salah satu di antara mereka mengucapkan, nawaitu an usalli fardhu kadza adada kadza min ar-raka'at ada'an lillah khalf hadha al-imam wa nahwa dhalik min al-alfaz. Seperti pengucapan seseorang, nawaitu, saya niatkan, an usalli fardhu kadza, untuk melaksanakan salat duhur atau asar dengan disebutkan bilangan rakaatnya 4 rakaatin, adaan, salat wajib atau salat langsung khalfa imam, di belakang imam, ataupun yang lainnya dari lafaz-lafaz. Wa hadha syai' lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. perkara ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yanqul anhu annahu talaffaza bin niyyah la sirran wala jahran wala amara bidzalik. Dan tidak dinukilkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah talaffuz bin niyyah la sirran wala jahran, baik dengan pelan ataupun baik dengan dikeraskan. Dan juga Rasulullah tidak pernah memerintahkan kepada umatnya. Dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melafadzkan niat ketika salatnya dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu shalah bitakbir. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu shalah bitakbir. Beliau memulai salatnya dengan takbir. Allahu akbar. Karena salat seseorang itu dimulai ketika takbir. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakunu, ini yufidul istimrar, menunjukkan bahwa perkara itu sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah memulai salatnya dengan takbir. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan kepada orang yang salatnya salah, Rasulullah ketika berada di masjid, ada seseorang datang, dia sholat 2 rakaat. Kemudian setelah sholat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salam, dan Rasulullah menjawab salamnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang tadi dengan mengatakan sholli, fa innaka lam tusholli, fa innaka lam tusholli, salatlah kamu, sesungguhnya kamu ini belum sholat. Kemudian orang tadi sholat kembali. Setelah sholat kembali, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengucapkan salam dan Nabi menjawab salamnya. Kemudian Nabi mengucapkan hal yang serupa kepada orang tadi, sholli fa innaka lam tusholli, sholatlah kamu karena sesungguhnya kamu ini belum sholat. Sholat lagi orang tadi. Kemudian ketiga kali, setelah melaksanakan sholat, datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga Nabi mengatakan sholli fa innaka lam tusholli. Kemudian orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak bisa melakukan lebih dari itu. Yang saya bisa lakukan yaitu ini, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dari pertama sampai terakhir bagaimana tata cara sholat yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kumta ila shalah fastaqbilil qiblah wa kabbir." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang salah salatnya tadi, "Idza kumta ila shalah, apabila engkau akan berdiri melaksanakan salat, menghadaplah ke arah kiblat dan bertakbirlah." Syahid dalam hadis ini, Rasulullah SAW mengucapkan, ketika engkau berdiri melaksanakan sholat, hadaplah ke arah kiblat, kemudian bertakbirlah. Rasulullah tidak mengatakan, idza kumta ila sholat fastaqbilil kiblah fakul nawaitu atau usolli fardhu dhuhri atau usolli fardhu asri ataupun yang lainnya. Rasulullah tidak mengatakan seperti itu. Akan tetapi Rasulullah mengatakan, idza kumta ila shalah fastaqbilil qibla wa kabbir. Apabila engkau berdiri melaksanakan salat, hadaplah ke arah kiblat dan bertakbirlah. Rasulullah suruh takbir, tidak menyuruh untuk melafadzkan niat. Ini dalil menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan kepada salah seorang yang sholatnya salah, agar jangan dilafadzkan niat, agar tidak melafadzkan niat. Qala Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaihi, ittafaqa al-a'immah annahu la yushra'u al-jahru biha wa la taqriruha. Berkata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaihi, ittifaqa al-a'immah, para ulama telah sepakat, naam, la yushra'u, tidak disyariatkan, al-jahru biha, dengan melafadzkan, dengan menjaharkan niat, wala taqriruha, dan juga tidak disyariatkan untuk mengulanginya. Orang-orang yang melafadzkan niat, itu kebanyakan mereka was-was dalam sholatnya. Diulangi terus, was-was. Sholli. Usolli. Kok belum pas niatnya terus diniatkan. Usolli fardhu dhuhri arba rakaat. Ulangi lagi. Usolli. Usolli. Imamnya sudah ruku, dia masih usolli. Usolli. Ada was-was. Dan was-was termasuk dari perbuatan syaitan yang perlu kita jauhi. Bahkan ada orang yang was-was takbiratul ihramnya diulang lagi. Allah, diulang lagi. Saking was-wasnya cepat dia. Dan saya pernah melihat kebanyakan orang tua. Allah Akbar, langsung tekan dia supaya tidak was-was lagi. Dan ini termasuk dari was-was juga. Dan was-was termasuk dari perbuatan syaitan. Nah. Bal man ya'taqadahu yanbaghi ta'dibuhu. Sehingga orang yang berkeyakinan tentang melafadzkan niat, maka sepatutnya diberi hukuman. Wal jahir biha mustahiqun li ta'zir ba'da ta'rifih. Diberi hukuman agar dia tidak melafadzkan niat. Karena ini perkara yang muhdats. Perkara yang diada-adakan. Nah, termasuk dari waswas. La siyama idza ada bihi aw qarrahu. La siyama, lebih-lebih apabila dia menyakiti, jadi menyakiti yang di pinggirnya, auqarrahu, atau diulang-ulang, sholli usolli, yang asalnya yang di pinggirnya tidak was-was, dikarenakan dekat orang yang was-was, ikut was-was dianya, sholli usolli, akhirnya yang di pinggirnya ketularan was-was. Nah, dia telah menyakiti yang di pinggirnya, dia sudah baca Al-Fatihah yang di pinggirnya, dia masih usolli usolli, ganggu akhirnya. Mengganggu yang di pinggirnya. Ila an qala wa ba'dul mutaakhirin kharaja wajhan fi madhhab asy-Syafi'i fi dhalik wa ghallatahu jamaahir ashhab asy-Syafi'i. Naam. Bahkan sebagian al-mutaakhir kharaja biha wajhan fi madhhab asy-Syafi'i. Dia mempunyai pendapat bahwa bahkan dia mengatakan ini termasuk dari madhab Imam Syafi'i, wa ghallata, akan tapi orang tadi salah memahami ibarah Imam Syafi'i. Dikatakan oleh Syekh Shalih menyebutkan wa ghallatahu, salah dia dalam melihat ibarah Imam Syafi'i, jamahir dari madhab Imam Syafi'i. Naam. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, inna shalah la budda min nutqi fi awwaliha. Fa dhanna al-ghalit, al-ghalit annahu arada an-nutqa bin niyyah. Wa inna ma arada takbir. Intaha kalamuhu Asy-Syaikh. Naam. Berkata Imam Syafi'i rahmatullahi taala alaihi, mengatakan bahwa salat la budda minan nutqi fi awwaliha. Bahwa salat la budda harus bin nutq. Bin nutq yaitu dengan melafadzkan. Nutq. Fi awwaliha, di awal. Nah. Fa dhanna al-ghalib, dan orang yang salah memahami ibarat Imam Syafi'i di sini, itu orangnya yaitu Abu Abdullah Az-Zubairi. Yang salah memahami ibarat Imam Syafi'i yaitu Abu Abdullah Az-Zubairi, termasuk dari Asy-Syafi'iyah, termasuk dari mempunyai mazhab Imam Syafi'i, Abu Abdullah Az-Zubairi. Dia salah memahami ibarat Imam Syafi'i. Annahu arada an-nutqa binniyah. Dia memahami ibarat Syafi'i, oh berarti ibarat Imam Syafi'i la budda min nutq, bahwa salat itu harus diucapkan fi awalihi, berarti harus diniatkan mengucapkan usalli. Sehingga dikatakan oleh Syaikh Fauzan ghalata. Salah dalam memahami ibarat Imam Syafi'i. Yang dimaukan an-nutq dalam ibarat Imam Syafi'i adalah at-takbir. Bahwa salat itu labudda min nutq, yaitu labudda min at-takbir fi awalihi. Karena takbir itu harus diucapkan. Allahu Akbar. Ini yang dimaukan oleh Imam Syafi'i. Ini yang dimaukan oleh Imam Syafi'i. Bahkan Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih dalam kitabnya Al-Majmu', beliau mengatakan bahwa ghalata hadzal qail. Sungguh telah salah yang mengatakan seperti ini. Yaitu orang yang memahami ibarat Imam Syafi'i yang dimaukan adalah an-nutq. An-nutq itu adalah niat harus dilafadzkan, salah ibarat seperti ini. Nah, Imam Nawawi termasuk dari mempunyai mazhab Imam Syafi'i, beliau mengatakan walaysa muradu Syafi'i bin nutq fi shalah hadza, bal muraduhu at-takbir. Imam Nawawi dalam kitabnya Majmu' mengatakan bahwa yang dimaukan oleh Imam Syafi'i dalam an-nutq di sini adalah bukan melafadzkan niat, akan tetapi yang dimaukan adalah at-takbir, takbiratul ihram. Karena takbir harus diucapkan. Nabi mengatakan fakhabbir, Allahu Akbar. Bukan melafadzkan niat. Naam. Wa talaffuz binniyah kama annahu bid'ah. Faqad yadkhul fir riya aidan. Dikatakan oleh Hafizahullah taala, talaffuz binniyat bahwa termasuk perkara yang diada-adakan, faqad yadkhul, dan juga bisa juga masuk ke dalam perkara yang riya. Ingin dipuji oleh orang lain, didengar oleh orang lain. Li'annahul matlubul ikhlas ala amalillahi ta'ala wa ikhfa'uhu. Karena di dalam meniatkan harus ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa ikhfa'uhu, dan menyembunyikan. Orang kalau niat itu harus disembunyikan, tidak perlu diucapkan. Allahu ya'lamu ma fis sudur. Allah mengetahui yang berada di dada-dada kalian, di hati-hati kalian. Apa yang kita kerjakan, Allah Maha tahu semuanya. Sehingga tidak perlu dilafadzkan niatnya. Naam. Illa ma warada dalil bi idharihi, fal ladzi yanbaghi lil muslim ay yakuna waqafan inna hududisy syariah. Naam. Dan sepatutnya seorang muslim untuk mentaati dari hudud syariah, batasan-batasan syariat. Kalau syariat menetapkan bahwa niat itu tidak dilafadzkan, maka jangan lafadzkan. Jangan dilafadzkan. Amilan bisunan, mengamalkan dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tarikan lil bidah. Meninggalkan dari perkara-perkara yang muhdats, mahma kana nau'uha wa mimman kana masdaruha. Dari kebid'ahan macam apapun, dari manapun, yang namanya muhdats adalah perkara yang diada-adakan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa raddun. Nabi mengatakan tertolak. Wa qala Allah taala, Allah taala yaqul qul atu'allimun Allah bidinikum. Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wallahu bikulli syai'in 'alim. Qul, katakanlah, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu? Allahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah yang maha mengetahui apa-apa yang berada di langit dan apa-apa yang berada di bumi. Allah bikulli syai'in 'alim, dan Allah maha mengetahui dalam segala sesuatu. Nah, falillahi ya'lamu bi niyyatil qulub. Allah maha mengetahui dengan niat hati seseorang, maqasidiha, dan maksud-maksud seseorang. Fala hajata ila talaffuzi biha, maka tidak perlu untuk dilafadzkan dengan niat fi shalah wa fi jami'il ibadat, dan juga dalam semua ibadah. Wallahu ta'ala a'lam. Wafaqallahu jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Dengan ini kita sudah selesai dari pembahasan syarat sahnya salat. Insyaallah pada berikutnya kita masuk ke adab tentang al-mashyi ila shalah, ketika mendatangi salat, insyaallah pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.